Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salat salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim bab al-ibadat. Kita memasuki kepada al-faslul khamisu fit tayammumi, yaitu pasal yang kelima tentang tayammum. Wa fihi thalathu muwadin, dalam tayammum ini terdapat tiga materi. Al-madatul ula, materi yang pertama, fi masyru'iyatihi wa liman yushra'u lahu, tentang disyariatkannya tayamum ini, wa liman dan bagi siapa disyariatkan. Alif, masyru'iyatuhu, a, disyariatkannya. At-tayamumu masyru'un bil Qur'anil Karimi wa sunnati syarifati, tayamum ini disyariatkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'aidan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Wa in kuntum marda, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian baru keluar dari kamar mandi atau dari WC, au lamastumun nisa, atau sudah berhubungan dengan perempuan, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayammumlah, su'aidan thayyiba, dengan tanah yang thayyib, yang baik, yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah, imsahu, usaplah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-su'idu wudhu'ul muslimi wa in lam yajidil ma'a 'ashra sinin. Tanah atau debu adalah wudu bagi seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan tayamum bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mendapatkan air. Nanti dalam penjelasannya pun, siapa saja yang disebut atau termasuk tidak mendapatkan air, ada penjelasannya lebih lanjut. Walaupun itu berlangsung berapa? 10 tahun. Kalau lewat dari 10 tahun bagaimana? Tetap. Ya, ini hanya sekedar menunjukkan walaupun 10 tahun tidak mendapatkan air tetap bertayamum. Kalau lebih 10 tahun ya tetap bertayamum juga. Karena apa? Karena jarang sekali orang sampai 10 tahun tidak mendapatkan air sama sekali. Ya. Kecuali apa? Kecuali mati. Ba. Liman yusra'u. Bagi siapakah disyariatkan? Yang B, siapa bagi siapa disyariatkan tayamum ini? Yusra'u at-tayammumu liman lam yajidil ma'a ba'da talabihi talaban la yashuqu 'alaihi mithlih. Tayamum ini disyariatkan bagi siapa yang tidak mendapatkan air setelah dia mencarinya, setelah dia berusaha untuk mendapatkannya dengan pencarian yang biasanya tidak susah untuk mendapatkannya, atau setelah mencari dengan bersungguh-sungguh. Awal jadahu walam yaqdir ala isti'malihi limaradin. Jadi yang pertama adalah tidak mendapatkan air setelah mencarinya dengan susah payah. Yang kedua, dia mendapatkannya, mendapatkan air, tapi dia tidak mampu untuk menggunakannya karena sakit. Macam-macam sakitnya itu. Yang penting dia tidak bisa menggunakan air karena sakitnya tersebut. Aw kana yakhsha bi isti'malihi ziyadatal maradi. Yang ketiga, atau dia takut kalau menggunakan air akan tambah sakit. Seperti apa? Seperti orang yang sedang demam. Ya, seperti orang demam. Kemudian di rumah tidak ada pemanas air dan sedang musim dingin, mau berwudu pakai air dingin, nanti tambah sakit. Kalau yang pertama tadi, yang kedua tadi seperti orang yang terluka. Ya, terluka parah. Tidak boleh kena air. Atau ta'khirul bur'i. Atau kalau dia menggunakan air akan lambat sembuhnya. Ya, bur'i di sini artinya adalah terbebas. Terbebas dari apa? Dari penyakit. Aw kana la yaqdiru 'alal harakah wa lam yajid man yunawiluhu iyyahu. Yang keempat adalah dia tidak sanggup untuk bergerak. Tidak sanggup untuk bergerak dan tidak ada orang yang bisa memberikan air kepadanya. Air ada di hadapannya tapi dia lumpuh. Atau dia memang tidak bisa bergerak sama sekali waktu itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan air, maka boleh berwudu. Ya. Atau mungkin sepertinya apa? Sepertinya dia ada di ketinggian. Airnya ada di bawah. Untuk mendapatkan air harus ke bawah, sedangkan dia tidak mendapatkan jalan untuk ke bawah kecuali terjun. Apakah kalau terjun dan mendapatkan air? Dapat, tapi tetap tidak bisa berwudu. Kenapa? Nyawanya hilang. Ya, maka pada saat itu boleh untuk bertayamum. Kalau tidak mendapatkan orang yang bisa disuruh untuk menyampaikan air kepadanya. Wa amma man wajada qalilan minal ma. Adapun orang yang mendapatkan sedikit air, la yakfihi lituhrihi kullihi. Yang air yang sedikit itu tidak bisa dipakai untuk bersuci secara keseluruhan. Mungkin hanya cukup sampai cuci muka dan tangan saja, setelah itu habis. Karena saking sedikitnya. Fa innahu yatawaddau bihi fi ba'di a'dha'i. Maka pada saat itu dia berwudu pada sebagian anggota wudu saja. Tentu secara tertib. Ya, secara apa? Secara tertib. Summa yatayammamu lima baqiya. Adapun untuk selebihnya dia bertayamum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertawakallah kepada Allah semampu kalian. Walaupun kalau kita lihat pendapat lagi yang lain, bahwasanya kalau memang air tidak mencukupi untuk berwudu, ya sudah, tidak usah berwudu. Karena apa? Karena contohnya, kalau kita lihat nanti dari cara tayamum yang diusap adalah apa? Wajah dan tangan. Kalau wajah dan tangan sudah kena air, kalau wajah dan tangan sudah kena air, tentu apa? Tentu yang di tayamumi apa lagi? Ya, contohnya kita ada air. Contohnya kita ada air. Airnya itu hanya cukup untuk cuci muka dan basuh tangan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, selebihnya tayamum. Apa yang tayamum ini? Tidak ada. Maka sudah saja tayamum saja sebenarnya, kalau memang airnya tidak mencukupi. Ya. Wallahu a'lam. Al-madatu tsaniyatu. Materi yang kedua. Fi furudhi tayammumi wasunanihi, tentang kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah bertayamum. Alif furudhu, yang alif adalah fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban di dalam bertayamum. Furudhu tayammumi hiya, hal-hal yang wajib dalam tayamum adalah awalan an-niyatu, pertama adalah niat. Ini sudah jelas dalam semua ibadah, pasti yang paling pertama adalah niat. Tidak mungkin tidak. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala amal itu tergantung kepada niatnya, dan sungguhnya apa? Sungguhnya seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Fayanwi al-mutayammimu istibahatal masyru'i min salatin wa nahiha bifi'lihi at-tayammum. Maka orang yang bertayamum itu dia hendaklah berniat untuk apa? Untuk menjadikan dia boleh melaksanakan salat. Ya. Jadi itu niatnya adalah agar dia boleh melaksanakan salat dan melaksanakan hal-hal yang lain yang harus dilakukan dengan suci. Ya, itu niat tayamum. Lafadznya bagaimana? Lafadznya bagaimana? Lafadznya masing-masing saja dalam hati, karena an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Jadi tidak perlu bagaimana lafadznya. Mau pakai bahasa Cina sekalipun silahkan saja. Ya. Tanpa rasis di sini ya, hanya sebagai permisalan saja. Kemudian yang kedua yang menjadi kewajiban dalam tayamum adalah as-su'idu at-tahiru, yaitu debu atau tanah yang suci. Ingat ya, bukan tanah suci tapi tanah yang suci. Apa bedanya? Karena tanah suci itu Mekah ya dan Madinah. Kalau tanah yang suci adalah tanah yang boleh dipakai untuk bertayamum, bukan berwudu ya. Maaf, jangan ingin bilang berwudu. Kalau dipakai berwudu nanti buat kumur-kumur juga. Tanah buat kumur-kumur? Nah, tidak ya. Bengek nanti. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43 yang kita baca tadi, fatayammamu su'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan apa? Dengan su'id, yaitu dengan tanah yang baik, yaitu tanah yang suci. Salisan yang ketiga, kewajiban dalam tayamum adalah ad-darbatul ula, pukulan yang pertama. Pukulan di sini yang maksudnya bukan mukul, tapi tepuk begini. Ya. Karena kalau diterjemahkan oleh pendekar nanti lain lagi ya. Pukulan pertama penentuan dalam pertarungan, bukan. Ya. Ya, Jaki, bukan ya. Jadi maksudnya di sini adalah tepukan pertama. Wa hiya wad'ul yadaini 'ala turab, yaitu meletakkan kedua tangan di atas tanah. Begini, ya. Ingat ya, begini, jangan begini. Jangan juga begini. Tapi seperti ini ya. Kembangkan telapak tangan. Bukan kepalkan. Bukan. Itu mau ngadun roti kalau begitu, ya. Baik. Yang keempat, mashul wajhi, mengusap wajah, wal kafain, dan kedua kafan. Maksudnya apa kafun di sini? Telapak tangan, ya. Dan kedua telapak tangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 43 tadi, famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tapi maksud tangan di sini bukan tangan keseluruhan, tapi adalah telapak tangan saja. Ya. Itu sunnahnya. Kemudian sunan tayamum tadi wajib-wajibnya, sekarang sunnahnya. Sunanuhu, sunnah-sunnah tayamum. Sunnatu tayamum hiya, sunnah tayamum adalah pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah, ya, bukan basmalah tapi at-tasmiyah. Karena kalau basmalah berarti baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kata tasmiyah cukup bismillah. Kenapa idhia masyru'atun fi kulli amalin dzibalin? Kenapa? Karena membaca basmalah itu disyariatkan dalam semua perbuatan yang penting. Tayamum itu adalah penting. Nanti kalau antum mau ujian penting tidak? Penting. Maka basmalah. Masuk ruangan kampus mau belajar itu juga penting. Ucapkan bismillah. Yang kedua ad-darbatus tsaniyah, yaitu tepukan yang kedua. Idh al-ula fardun wa takfifihi wa tsaniyatu sunnatun. Karena tepukan yang pertama itu adalah wajib dan itu sudah cukup, dan yang kedua adalah sunnah. Memang ada sebagian riwayat bahwasanya setiap tepukan itu tepukan sekali untuk wajah, tepukan sekali untuk tangan. Ada riwayat seperti itu. Tapi kemudian diterangkan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huaini rahimahullahu taala bahwa riwayat yang dengan dua tepukan riwayatnya mungkar. Ya. Tidak bisa dijadikan hujjah. Yang sahih adalah sesuai dengan Sahihain Bukhari Muslim, hanya dengan satu tepukan saja, bukan dengan dua tepukan. Maka pendapat dari Syekh Abu Bakar Jabi Al-Jazairi merupakan bahwa dua tepukan, kedua tepukan sunnah itu menurut Syekh Abu Ishaq ini adalah tertolak. Ya, dan itu biasa. Ya, biasa seperti itu. Dan saya lebih condong kepada pendapat Syekh Abu Ishaq ini bahwa tidak ada tepukan kedua, hanya satu tepukan saja. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Antum mau condong ke sini? Silakan, tidak masalah. Ya. Yang ketiga, mashul dhira'aini ma'al kaffain. Yang sebut sunnah di sini adalah mengusap lengan dengan telapak tangan. Jadi bukan hanya sini saja, sampai sini. Kata Syekh Abu Bakar Jabi Al-Jazairi, "Idh law iqtasara 'ala masil kaffaini la ajza'ahu." Sebab jika hanya cukup dengan mengusap kedua telapak tangan saja, itu sudah cukup. "Wa innama yamsahu adhra'aini ihtiyatan." Akan tetapi mengusap kedua lengan ini sebagai jaga-jaga, ya, sebagai kehati-hatian. Wadzalikal khilafi makna yadaini fil ayah. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat tentang makna yadain, kedua tangan, di dalam ayat tadi. Hal huma al kafani wahdahuma, apakah hanya telapak tangan saja? Au huma adhra'aini ilal mirfaqaini, atau dia adalah dua telapak tangan sampai ke sikut. Tapi kemudian juga Syekh Abu Ishaq Al-Huaini rahimahullahu taala juga menerangkan bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa tayamum itu sampai ke sikut. Tapi cukup hanya sampai dua telapak tangan saja. Ya? Sampai mana? Dua telapak tangan saja. Tidak perlu sampai sikut. Jadi apa? Satu kali tepukan, kemudian hanya sampai telapak tangan saja. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Al-madatu tsalitsatu, materi yang ketiga. Fima yanqudu tayammuma wa ma yubahu bihi. Yaitu apakah yang membatalkan tayamum, dan apakah yang boleh dilakukan dengan tayamum. Yang kudu at-tayammuma syai'ani, yang membatalkan tayamum itu ada dua perkara. Awalan, kullu ma yanqudul wudhu'a idh huwa badalun anhu. Semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu adalah ganti dari wudhu. Maka semua yang membatalkan wudhu adalah membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Tanian yang kedua, wujudul ma, adanya air, liman udimahu qabla ayadkhula fi sholati aw athna'iha, bagi orang yang tidak mendapatkan air sebelum dia masuk sholat atau masih tengah-tengah sholat. Contohnya ketika sedang apa, sedang di padang pasir mau sholat, tidak ada air, air ada hanya cukup untuk minum. Kalau dia pakai untuk berwudu, maka matilah dia karena tidak air untuk minum. Maka bertayamumlah. Untuk apa? Untuk sholat. Ketika sedang mau takbir rukun ihram, turun hujan, maka tayamumnya batal. Dia harus berwudu dengan air hujan tersebut. Atau contohnya salat zuhur sudah rakaat ketiga, turun hujan, rakaat keempat turun hujan, batal tayamumnya, maka dia harus berwudu dengan air hujan tersebut. Hujan ya, bukan gerimis. Karena kalau gerimis susah juga dipakai untuk apa? Untuk berwudu ya. Apalagi cuma embun. Amma idza faragha minash sholati faqad shahhatu sholatuhu wa la i'adatu 'alaihi. Adapun kemudian jika dia sudah selesai sholat, contohnya assalamualaikum warahmatullah, turun hujan, sudah, ya, sholatnya sudah sah, tidak perlu diulangi, ya. In wajadal ma, jika dia mendapatkan air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu sholatan fi yaumin marrataini, janganlah kalian sholat dua kali dalam satu hari, maksudnya sholat yang sama, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad serta Daruqutni. Kemudian ba, ma yubahu bitayamum, apa yang dibolehkan dengan tayamum. Yubahu bitayamumi kullu ma kana mamnu'an qablahu min sholatin aw tawaf. Dengan tayamum itu dibolehkan semua hal yang asalnya dilarang. Dilarang apa? Dilarang karena tidak ada wudu atau tidak suci. Contohnya apa? Sholat. Kemudian juga tawaf. Awmasi mushaf, atau menyentuh mushaf. Ini bagi yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf itu harus dalam keadaan suci, termasuk dari hadas yang kecil. Ya. Al-qira'atul Qur'an, atau membaca Al-Qur'an. Juga bagi berpendapat bahwa orang yang tidak suci tidak boleh membaca Al-Qur'an. Al-muqthin fi masjidin, atau berdiam di masjid, bagi yang berpendapat bahwa masuk ke masjid harus dalam keadaan suci. Tapi secara umum bahwasanya bertayamum itu membolehkan untuk apa? Untuk sholat dan tawaf. Ya. Al-madatul rabi'ah, Materi keempat ya. Tadi disebutkan fihi thalathu muad, ada tiga materi. Ini materi keempat. Mungkin kesalahan ada di pencetakan ya. Saya juga lupa tadi tidak membandingkan dengan cetakan yang lama. Yang jelas sekarang ada materi keempat ya. Berarti antum tadi koreksi sebutkan tiga materi. Ya. Tiga materi tambah satu gitu ya. Materi keempat, fi kaifiyati tayamum, tentang tata cara bertayamum. Kaifiyatu tayammum hiya, cara tayammum adalah ayyaqula bismillah, mengucapkan bismillah. Nawyan istibahati ma yatayammamu bihi bi fi'li tayammum, dengan niat menghalalkan atau membolehkan apa yang dibolehkan dengan tayammumnya tersebut. Contohnya ingin sholat, berarti dia niatkan agar boleh sholat. Atau dia ingin tawaf, maka berniat agar dibolehkan tawaf. Dan selanjutnya, summa yadribu bikaffaihi wajhal hardi min turabin, kemudian dia menepukkan dengan kedua telapak tangannya, ya, bukan punggung tangan tapi ke telapak tangannya, kemana? Ke muka bumi seperti ini, au ramlin, atau ke atas pasir. Di sini ingat ya, bukan ke atas lumpur, walaupun termasuk tanah, tapi ke atas tanah yang kering. Contohnya apa? Sawah yang sedang kering, ya, tepukan. Lapangan boleh, bola boleh tidak? Kalau rumputnya sintetis tidak boleh. Kalau rumputnya tebal, kemungkinan juga tidak terlihat tanahnya. Tapi kalau lapangan bola rakyat yang lebih banyak tanahnya daripada rumputnya, ya, sekali ada rumputnya rumput gajah tinggi-tinggi, maka itu boleh. Atau ke atas pasir, ya, pasir yang kering juga. Aw hijaratin, atau ke atas batu, ya, tentu batunya batu yang di luar rumah, batu yang kelihatan berdebu, bukan batu ini. Ini tidak boleh pakai tayamum, batu akik, ya, tidak boleh. Awasab khatin nahwiha, atau yang semisalnya, debu-debu seperti semisalnya. Wala ba'sa ayyang fudha al-ghubaru min kafaihi nafdan khafifan, boleh dia meniupkan debu dari kedua tapaknya sedikit saja. Begini ya, bukan itu habis semua nanti. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak yang menempel. Ya, tepuk sedikit, begitu saja. Tidak perlu sampai, tidak ya. Tsumma yamsahu wajahu mashatan wahidah, kemudian dia mengusap wajahnya satu kali. Definisi wajah bagaimana? Dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke sini, ya, ke dagu, kemudian dari sini yang apa, yang ada benjolan telinga sampai benjolan telinga sini, ya. Vertikal begini, horizontal begini. Itu adalah wajah. Jadi usap semua. Perlukah menyela-nyela jenggot? Tidak. Itu hanya khusus wudu dengan air, bukan dengan debu. Ya, bukan untuk tayamum, tidak perlu begini. Tidak ada. Tidak ada riwayatnya. Ya. Satu kali saja, tidak perlu tiga kali. Tsumma yadribu insya'a bi kafail ardha fayamsahu kafaihi infin madrahi ila marfaqaini insya'a. Jadi jika mau, tapi kita cukupan sekali saja. Ya, di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazair mengatakan boleh ditepuk lagi, boleh tidak, tapi lebih baik satu kali saja. Tepuk wajah dulu, kemudian langsung kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kata Syekh Abu Bakar boleh sampai sini, tapi kita cukupkan sampai di sini berdasarkan hadis yang sahihnya. Yaitu sampai mana? Sampai pergelangan tangan. Wa in iktasara ala kaffaini ajza'ahu, jika hanya sampai dua telapak tangan itu boleh, atau sampai kepada apa? Kepada pergelangan tangan saja. Itu cara yang pertama. Yang diterangkan di sini, ya. Ada yang tidak diterangkan, bahwa kalau kita melihat, kalau Syekh Abu Izzah Al-Huwai ini mengajarkan tidak demikian, mengajarkan kebalikannya. Bagaimana kebalikannya? Usap dulu wajah, terus ini baru tepuk. Tidak, bukan seperti itu. Tapi tepuk dulu tanah, dengan telapak tangan, kemudian usap tangan dulu, baru wajah. Mana yang boleh, mana yang benar? Dua-duanya boleh, dua-duanya benar. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh ada berkumur-kumur pakai tanah. Kenapa? Tidak ada dalilnya dan juga menyiksa diri. Ya. Saya mengada-ngada ya? Emang iya. Baik, kita lanjutkan. Tanbih. Tanbihun, di sini tanbihun bukan pakai bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda tanbih artinya nambah. Tanbih di sini adalah peringatan. Su'alun wa jawabuhu. Pertanyaan dan jawaban. As-su'al, pertanyaannya. Ingat, su'al di sini pakai hamzah, bukan pakai ain. Kenapa? Kalau su'al itu artinya batu. Tapi su'al artinya adalah pertanyaan. Jadi jangan sok fasih. As-su'al katanya. Ketahuan itu orang Arab, wah batuk ya katanya. Minum konidin. Ya. Kalau tidak, pakai apa? Pakai biji kedondong. Baik. Hal yusolli bitayamumi al-wahidi iddata salawatin idza lam yuntaqadu tayammumuhu? Apakah boleh bertayamum, melaksanakan sholat berulang kali dengan satu tayamum selama tayamumnya itu belum batal? Saya ulangi lagi, pertanyaannya, apakah boleh sholat berulang kali dengan satu tayamum padahal tayamumnya belum batal? Al-jawabu, jawabnya adalah fil mas'alati khilafun mansyuhu ijtihadu ahlil ilmi. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Sumbernya dari mana perbedaan pendapat ini? Adalah ijtihadnya para ulama, bukan ijtihadnya para juhala seperti saya, ya. Tapi ulama, orang-orang berilmu. Id lam yujad nassun sharihun fil mas'alati yuthbitu hadza janibaiha wa yubtilu tsani. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tegas yang membenarkan satu pihak dan mengapa namanya dan membatalkan pihak lain. Artinya apa? Yang mengatakan tidak boleh tidak punya dalil. Yang mengatakan boleh tidak punya dalil. Maksudnya dari sini ada dalil yang tegas dan jelas. Wal ihtiyatu yaqdi bitayamum li kulli shalatin. Tapi lebih hati-hati adalah melaksanakan tayamum untuk setiap sholat. Apalagi kan tayamum tidak sulit. Ya, dan tidak berat, hanya tek usap gini-gini beres. Apa sulitnya dibandingkan dengan berwudu? Ya. Maka lebih baik bertayamum dulu sebelum sholat. Maksudnya sholat fardu, ya. Tapi kalau sholat fardu dengan rawatibnya itu sudah masuk semua, bukan sepertinya mau rawatib qobliyah zuhur tayamum, mau zuhurnya tayamum, kemudian mau ba'diyahnya tayamum lagi, tidak seperti itu. Ya, tapi ada apa? Adalah sholat fardu dengan yang sekelilingnya. Termasuk tahiyatul masjid, kalau orang bertayamum itu masuk masjid. Itu sudah termasuk ya kepada satu tayamum tadi. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuki kelas yang sadis. Al-faslus sadisu. Pasal yang ke-6. Jadi sadis itu artinya 6. Jadi kalau ada 6 orang itu orangnya sadis. Ya. Ya, ke-6. Fil mashi 'alal khuffaini wal jaba'iri. Tentang menghapus, mengusap di atas dua khuf dan jaba'ir. Jaba'ir itu bisa diartikan perban, bisa diartikan apapun yang dipakai untuk membalut luka dan patah. Ya. Apapun yang dipakai untuk membalut luka dan tulang yang patah. Kenapa? Kenapa tulang yang patah? Karena hati yang patah tidak bisa dibalut. Jangan baper. Itu hanya permisalan saja. Wa fihi thalathu muwat. Kita lihat dulu benar tidak 3 ya. Ya betul 3. Ada 3 materi. Al-madatul ula yang pertama, fi masyru'iyatil mashi 'alal khuffaini wal jaba'iri, tentang kebolehan mengusap di atas dua khuf dan jaba'ir, dan ikatan-ikatan yang menghalangi anggota wudu atau di atas perban lah ya. Sekarang apa itu khuf? Kalau orang Indonesia tidak akan tahu khuf karena tidak ada budayanya. Kalau orang Arab tahu khuf. Khuf itu adalah semacam kaos kaki tapi dibuat dari kulit. Sepatu bukan, bukan sepatu. Dipakainya dalam rumah. Kapan dipakainya? Biasanya musim dingin dipakainya. Saya dulu punya, tapi tidak dibawa. Kenapa? Saya pikir buat apa di sini? Dan memang buat apa? Ya, kalau kita di sini pakai panas. Antum kalau pakai sepatu di rumah panas tidak? Panas. Ya. Khuf itu lebih panas daripada kita pakai kaos kaki karena kulit. Antum pakai jaket kulit dalam rumah gimana? Nah, seperti itulah perasaannya. Ya, khuf itu seperti itu. Kecuali mungkin kalau tinggalnya di Ciwidey, ya, atau Lembang sudah suka panas juga ya. Atau di Dieng sana. Ya mungkin pakai khuf perlu. Jadi seperti itu bentuknya, seperti kaos kaki menutupi mata kaki, dibuatnya dari kulit. Ya. Tidak sama dengan kaos kaki yang hanya sampai mata kaki, yang centil yang sudah dipakai oleh kalian ya. Tidak sama itu. Masyru'atil mashi 'alal khuffaini wa ma fi ma'nahuma minal jawrabaini wal muqina wa tasakhina tsabitata bil kitabi was sunnah. Disyariatkannya mengusap di atas khuffain serta yang semakna dengannya. Jadi di sini Syekh Abu Bakar Jazairi mengkiaskan khuf kepada beberapa hal ya, seperti jaurubain, seperti kaos kaki. Au muqayyin, atau ini semacam kaos kaki juga ya, atau yang menghalangi ya, plester segala macam itu. Awat tasakhin, itu hal-hal yang apa namanya, yang menutupi anggota wudu. Sabitatan bil kitab bil sunnah, itu diterangkan atau disebutkan dalam Quran dan sunnah. Amal kitab faqad quri'a qawluhu ta'ala, adapun dalam Quran telah dibaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa arjulikum bil jarri ya, wa arjulikum, bukan wa arjulakum, bukan wa arjulukum, tapi wa arjulikum dengan jar. Atfan ala wamsahu, dia diataf kepada imsahu. Apa itu ataf? Sudah belajar bahasa Arab kan? Ya belum belajar ya. Karena kalau saya terangkan ataf ke dalam bahasa Indonesia, ataf itu bukan, bukan ini ya. Ataf itu artinya sesuatu yang bersambung dengan sebelah, dengan kata yang sebelumnya, baik dalam harokat dan dalam kedudukan. Bagaimana ya? Ya seperti itu sajalah. Jadi kalau sepertinya pakai wawu ataf ya, contohnya ro'aitu Muhammadan wa Umar, maka artinya saya melihat Muhammad dan Umar itu dalam satu waktu, karena ada wawunya ya. Tapi kalau dan saya melihat dua-duanya, bukan salah satunya dibayangkan, begitu kedudukannya sama, dia sebagai apa? Sebagai ob maf'ul bih. Dalam bahasa Arab tidak ada objek, ada maf'ul ya. Kesal-kesal lah situ. Kita lanjutkan. Wamsahu biru'usikum, jadi dia ataf kepada wamsahu biru'usikum, fadalla hada ala jawazil mashi. Ini menunjukkan kebolehan untuk mengusap, bukan apa namanya, bukan hanya apa mencuci, tapi boleh mengusap. Wa amma sunnah, ada pandangan sunnah. Nabi SAW bersabda, idza tawaddaa ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yusalli. Jika salah seorang diantarakan berwudu kemudian dia memakai khufnya, maka usaplah di atas kedua khufnya lalu sholatlah. wala yakhla'huma in syaa'a illa min janabatin, dan tidak perlu untuk melepasnya jika dia mau kecuali kalau junub. Kenapa kalau junub harus lepas? Ya harus mandi. Masa mandi pakai khuf? Ya, basah khufnya nanti. Seperti itu, ya. Wa ma fihi min itlaqi 'adami tawqiti fa innahu muqayyadun bi haditsi tawqi al-ati. Adapun di dalam hadis ini kan tidak disebutkan tentang batasan waktunya. Maka diterangkan batasan waktu pakai khuf itu dengan hadis-hadis berikut ini. Ya. Wa amma masru'iyatul mashi 'alal jaba'ir fa innaha tsabitatun biqouli ta'ala, adapun dari mata tadi kan sebut berikut ini ya. Berikut ini masih nanti di apa materi selanjutnya. Adapun kebolehan atau disyariatkannya mengusap di atas jaba'ir, jaba'ir itu adalah ya tadi perban dan semisalnya. Fa innaha tsabitatun biqouli sallallahu alaihi wasallam, itu telah ditetapkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi syujja ra'suhu, orang yang di apa namanya? Diperban ya, diikat kepalanya karena luka ya. Faghsala ra'sahu famata, kemudian dia mencuci kepalanya. Ya karena junub, dia cuci isar kepalanya itu lalu meninggal dunia. Ya. Ini bukan main-main, ham nyawa orang ini. Ya. Sahabat lagi, bukan orang-orang seperti kita. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama kana yakfihi ayyatayammama wa yu'assiba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadih. Hadis riwayat Al-Bukhari, riwayat Abu Daud. Ya. Maksudnya ada apa? Sungguhnya cukup baginya untuk bertayamum. Kemudian dia mengikat atau membalut lukanya tersebut dengan kain. Kemudian dia mengusap di atas kainnya tersebut lalu mencuci seluruh badannya. Badannya mana? Badan yang tidak terluka. Ya. Jadi ikhwati fillah, kalau antum sepertinya luka di tangan sini besar sampai 20 jahitan contohnya. Karena apa? Karena tadinya sok jago gini-gini pakai golok, nyata masih mempan ya, terus luka. Maka cukup diperban, nanti boleh diusap di atas perbannya tersebut. Ya. Menurut hadis ini. Al-madatus tsaniyah fi syurutil mashi. Materi yang kedua tentang syarat-syarat dibolehkannya untuk mengusap di atas. Di atas apa? Khuf dan perban tadi. Saya mau bilang pembalut, itu nanti antum berpikirannya lain. Jadi saya bilangnya perban saja, ya. Yushtaratu fil mashi al-khufaini wa ma fi ma'nahuma ma yali. Disyariatkan untuk mengusap di atas khuf dan yang semisal dengannya sebagai berikut. Awalan ayyal bisahuma ala taharah. Ketika dia memakai khuf, kaos kaki dan semisalnya itu dalam keadaan suci, artinya sudah berwudu atau sudah mandi wajib dia memakainya. Bukan habis kentut pakai, bukan. Ya. Bukan habis junub pakai, bukan. Tapi sudah dalam keadaan suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah Ibnu Syu'bah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mughirah Ibnu Syu'bah, lama arada ayan za'a khuffain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ingin melepas kedua khuf Nabi, lihat para sahabat ya. Saking berbaktinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai khufnya aja mau melepaskan. Ya. Karena ingin berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Jadi dia ingin melepas apa liyang silari jelaihi fi wudhuhi, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mencuci kedua kakinya ke dalam wudhu. Tapi Rasulullah bersabda, da'huma biarkan saja. Biarkan aja khuf itu. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma ala tahiratain. Karena aku memakainya dalam keadaan suci. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mensyaratkan atau memberikan isyarat bahwa apa? Bahwa memakai khuf itu dalam keadaan suci atau memakai kaos kakinya dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna satiraini li mahalil fard. Yaitu khufnya dan juga kaos kakinya menutupi yang wajib untuk di basuh ketika berwudu. Yaitu menutupi apa? Menutupi mata kaki. Jadi kalau di bawah mata kaki tetap harus dilepas. Ya. Di bawah mata kaki harus dilepas. Jadi bagaimana kalau pakai sepatu? Kalau pakai sepatu safety, sepatu boot yang sampai menutupi mata kaki, maka boleh diusap. Tapi kalau pakai sepatu bola kan tidak ada yang sampai mata kaki, ada nggak? Ada. Sepatu futsal? Ada juga, ya. Hah? Sepatu futsal sampai menutupi mata kaki? Oh, yang langsung sambung dengan kaos kaki ya? Iya. Tapi antum memangnya mau sholat pakai sepatu? Hah? Kalau sholatnya di lapangan mungkin, ya. Tapi kalau sholat di masjid gitu ya. Nah, kita nanti akan baca lagi selanjutnya. Salitan ayyakuna samikaini la tabdul basyratu min tahtihima. Harus tebal sehingga kulitnya tidak nampak. Jadi kalau pakai stocking bagaimana? Stocking itu nampak. Tentu antum tidak pakai stocking. Ada ya? Pakai stocking? Enggak ada. Masa pakai stocking? Ustaz, saya pakainya cuma malam saja. Mengerikan justru. Ya. Nauzubillah. Ya. Siangnya Maman, malamnya Mimin. Jadi tebal, ya. Dia betul-betul apa? Betul-betul tidak terlihat. Ya seperti sepatu-sepatu apa kaos kaki biasa kan tebal, ya. Apalagi kaos kaki bola. Ya. Sebetul-betul tebal, tidak kelihatan kulit di bawahnya. Tapi kalau masih berbayang kulitnya, maka itu harus dilepas. Ya, tidak boleh mengasap di atas kaos kaki yang transparan atau masih membayang warna kulitnya. Rabi'an alla tazida muddatul mashi 'ala al-yaumi wa lailah lil muqim. Bahwa mengusap khuf itu atau kaos kaki dan semisalnya bagi yang mukim. Antum sini semua mukim, enggak ada yang musafir. Ya, walaupun perantauan. Itu tidak boleh lebih dari satu hari satu malam. Ya, atau 20 sampai jam. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau mau pakainya jam pada subuh, sebelum subuh pakainya, maka subuh depannya sudah harus dilepas lagi. Ya, berwudu lagi seperti biasa, pakai lagi dalam keadaan suci. Tapi ngeri juga ya. Ngerinya apa? Ngerinya kan seharian di kampus pakai sepatu, pakai kaos kaki, gak lepas-lepas, ini baunya seperti apa ya? Apalagi seminggu tidak dicuci. Itu kalau dilempar ke kolam ikan tuh langsung mengambang semua itu ikannya. Katanya begitu. Wala ala thalathati ayyamin bilayaliha lil musafir. Dan tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir dalam perjalanan. Dan sekarang orang jarang sekali perjalanan sampai 3 hari 3 malam. Ya. Paling lama pun 12 jam ya. Ke Solo berapa jam? 10 jam ya. 10 jam. Saya pernah perjalanan 3 hari 3 malam. Dari Mesir ke Jeddah naik kapal laut. Ya, melewati Laut Merah. 3 hari 3 malam itu. Ya. Pergi 3 hari 3 malam, pulang 3 hari 3 malam. Cuman lebih asik pulangnya. Kenapa? Diterjang ombak. Sampai, ya maaf-maaf, mau buang air pun harus pegangan. Kalau enggak, nanti tidak tepat sasaran. Iya, karena kita terus tidak bisa berdiri, terus baring saja di tempat tidur. Karena berdiri pasti kejeduk-jeduk gitu ya. 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malamnya kena ombak. Hanya 1 hari 1 malamnya yang tenang. Itu mana? Di pelabuhan sana dan pelabuhan sini. Itu tenangnya. Dan juga pernah perjalanan 10 hari 9 malam. Terbalik, 9 hari 10 malam. Dari Solo ke Tasikmalaya. Jalan kaki. Ya, 9 hari 10 malam. Tapi saya tidak mengusap di atas khuf. Kenapa? Karena pakai sandal. Pakai kaos kaki sudah 6 jam sudah mulai agak mau lecet. Langsung sepatunya dilepas, masukkan ransel, pakai sandal jepit ya, sampai Tasikmalaya. Liqauli Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Ali radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayamin wa layalihinna lil musafiri wa yauman lil muqimi. Rasulullah SAW sudah menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi yang mukim. Nah, ini yang kelima yang saya bilang tadi nanti ya, yang kelima. Alla yanza'ahuma ba'dal mashi. Jangan melepasnya setelah mengusap. Falau naza'ahuma wajaba 'alaihi ghuslu rijlaihi wa illa batala wudhu'uhu. Jika kemudian setelah dia mengusap dia melepas khuf atau kaos kakinya, maka dia wajib untuk mencuci kedua kakinya. Jika tidak, maka batal wudunya. Maka seperti tadi ya, yang pakai sepatu futsal yang nyambung dengan kaos kaki, dia kalau mengusap di atas khuf, di atas sepatunya, maka kalau saat di masjid jangan dilepas. Pakai ke dalam masjid kalau memang mau dipukuli. Kalau demikian apa? Maka dia tetap harus melepas. Kemudian apa? Ya, cuci kakinya. Jadi sekali saja lepas, ya. Jangan apa? Jangan kemudian mengusap di atas sepatu, sholatnya dilepas. Nah, itu tidak boleh. Sholat dengan sepatu juga. Seperti itu. Ya. Jadi kalau sepertinya saya sholatnya mau kaos kaki, ya sudah, usap di atas kaos kaki selama kaos kakinya memenuhi syarat. Ya, seperti itu. Sadisan, wa ammal mashu 'alal jabirati fala yushtaratu lahu taqaddumu thaharah. Adapun mengusap di atas perban dan lain-lainnya, maka tidak disyaratkan bersuci dulu sebelum memerbannya. Iya, gimana caranya? Emangnya orang luka mau direncanakan sebelum luka bersuci dulu begitu? Tidak bisa. Kemudian apa? Kemudian nanti sebelum diperban bersuci dulu, buru-buru sempat. Ya, ingat, lihat darah bercucuran saja banyak orang yang pingsan. Saya dulu punya beberapa teman laki-laki ya, lihat darah itu langsung pusing kepalanya. Enggak selera makan. Saya bilang, "Oh, ini terlalu ya." Laki-laki tidak kuat melihat darah. Kalau tidak kuat melihat darah, apalagi menyembelih sapi, ya, kalah sama perempuan. Walat tauki itu bisa manin muhaddadin, dan juga tidak ada batasan waktu tertentu. Kenapa? Karena kesembuhan bukan kita yang menentukan. Contohnya, boleh mengusap di atas perban hanya 3 hari 3 malam saja. Bagaimana kalau 3 hari 3 malam itu belum sembuh? Jadi tidak ada waktunya. Waktunya hanya sampai apa? Sampai sembuh. Sampai boleh dilepas, ya. Tapi kalau sudah sembuh jangan tak dilepas-lepas. Ya. Wa inna ma yushtaratu lahu an takuna ghairu zaidatin ala mahalil jurhi. Nah, ini syaratnya adalah apa? Hanya jangan sampai diikat atau diperbannya melebihi tempat lukanya. Contoh luka hanya sebegini, diikatnya dari sini sampai sini. Ya. Lalu bagaimana dengan yang patah? Yang patah kan biasa patah di sini tapi diikat di sini sama sini. Itu termasuk darurat. Kenapa? Karena tidak mungkin hanya diikat di sini saja, karena dia yang topang dari semua. ya. Pernah lihat tidak? Ya, orang patah tangan di sini, tapi dikitnya sini saja. Ini tidak. Tak ada. Kapan mau sembuh? Bergoyang-goyang terus, ya. Bahkan dihigitnya pasti sampai sini. Ya. Sedangkan saya saja dulu ketika remuk ini, ya, ketika ditabrak mobil dari belakang sampai terlempar sekitar 15 meter, alhamdulillah masih hidup, ya. Dan sempat ke Mesir lagi setelah itu. Ini bukan ini saja yang digip. Di ini kan. Apa namanya? Diikat begini. Baru digip. Sehingga setelah saya digips, bukan hanya kelingking yang apa, yang kaku, ini pun ikut kaku. Jadi begini, kalau mengepal begini, ya cukup menyedihkan ya. Tahun 94 waktu itu, udah lahir belum? Udah lahir ya? Alhamdulillah. Berarti sudah mendekati waktu untuk menikah. Jadi tidak boleh melebihi tempat apa namanya? Tempat yang luka illa bima labudda minhu lirabti, kecuali yang memang perlu untuk diikat. Nah, seperti tadi ya saya katakan, kalau apa namanya untuk yang patah kan tidak mungkin diikat hanya di tempat patahnya saja. Ya. Tapi kalau luka kan contohnya pakai tensoplast cukup di sini saja sudah selesai ya. Tidak akan orang luka sini diikat di sini apa sini, tidak ada itu. Kalau luka ya. Wa alla tanza'a min makaniha wa alla yabra'ul jarhu. Wa alla yabra'ul jarhu. Kemudian jangan dipindahkan dari tempatnya. Maksudnya jangan sampai dilepas. Kalau sudah dilepas ya sudah. Ya. Usap di atas lukanya tersebut. Pedih-pedih lah situ. Kemudian jangan sampai lukanya sudah sembuh. Kalau sudah sembuh ya lepas. Diusap di atas lukanya. Masih ngilu. Itu bukan alasan. Ya. Karena kadang-kadang sudah sembuh tapi masih ngilu, bukan alasan, usap. Kuatkan hatimu. Ya. Fa in saqatat aw badi al-juruhu batal al-mashu wajib al-ghuslu. Jika ikatannya itu jatuh atau lepas atau lukanya itu sembuh, maka mengusap di atasnya itu batal, wajib untuk dicuci. Ya. Jadi selama masih menempel di tempatnya dan selama belum sembuh masih boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya, tanbihani, dua peringatan. Awalan, nah ini akan membahagiakan kaum yang di belakang tirai. Senyumnya itu, ada yang senyum di sini seakan-akan bahagia gitu ya, ketika sebenarnya di belakang tirai. Harus segerakan ini. Yajuzu al-mashu 'ala al-imamati li daruratin baradin aw safarin. Boleh mengusap di atas imamah. Imamah itu adalah apa? Adalah sorban yang dipakai di kepala, yang diikat, ya. Baik karena barat atau karena dingin atau karena dalam perjalanan. Berdasarkan riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa fi safarihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dalam perjalanannya. Famasaha bi niyasiyatihi 'ala al-imamah. Kemudian beliau mengusap di atas nasiyah. Apa? Jambulnya lalu ke atas imamahnya. Sini, sini langsung. Ya. Lakinna ma amasil imamati mashaba adin nasiyah kama fil hadis. Tapi disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh Abu Bakar Jazairi, sambil mengusap imamah, mengusap sebagian dari dahinya ini, ya, dari jambulnya ini. Sedikit aja, tidak usah sampai. Nah, itu tidak perlu begitu ya, sedikit saja, sedikit. Kalau ini imamah contohnya, ya. Jadi sedikit ke ataskan. Ya. Perlu dibalikan tidak? Tidak, ya, tidak perlu. Sedikit saja. Langsung telinga. Ya. Sanian la farqa bainar rajuli wal mar'ati fi babi masil khufaini wal jaba'iri wa ghita'i ra'si. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah mengusap khuf dan juga perban serta penutup kepala. Kal imamah wa na'wiha, seperti sorban dan sebagainya. Fama jaza lirrajuli jaza limar'ati ala haddin sawa. Apa yang boleh bagi laki-laki maka boleh bagi perempuan secara equal. Secara sama. Ya. Jadi kalau perempuan bagaimana? Ya kalau pakai jilbab dalam perjalanan di kampus dan perjalanan bukan. Ya termasuklah. Ya, karena susah. Contohnya apa namanya? Tempat wudunya tidak ada khusus tertutup untuk perempuan. Atau mungkin sedang di terminal atau apa, boleh begitu saja. Ya. Hanya masukkan sedikit begini, isap. Ya kalau laki-laki kan mungkin bisa diginikan, kalau perempuan kan tidak boleh diginikan. Ya, usap sini, masukkan sedikit. Kemudian usap ke atas. Seperti itu. Masukkan sedikit, usap ke atas. Ya, sebagaimana contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru telinganya. Telinga kan bisa masuk dari dalam begini. Antum belum punya istri belum tahu. Ya. Tapi bisa dibayangkan, ya. Baik. Al-madatus salisatu, materi yang ketiga, fi kaifiyatil mashi, bagi tata cara mengusap. Bagaimana itu caranya? Kaifiyatul mashi 'alal khuffaini hiya ayyabulla yadaihi. Caranya adalah membasahi kedua tangannya. Summa yad'u batina kafaihi al-yusra tahta aqbil khuffi wa kafil yumna 'ala atrafi asabaihi. Summa yumarru al-yumna 'ala saqihi wal yusra ila atrafi asabihi. Walau masa ala khufi duna batinihi la ajza liqali radhiyah. Jadi begini. Jadi ini beliau, kalau menurut apa namanya, Syekh Khalid Al-Muslih, beliau ini menerangkan sesuai dengan mazhab Maliki. Ya, yaitu apa? Mengusapnya lah begini, pakai dua tangan. Kemudian kalau ini kaki, telapak kaki, mengusap begini, atas bawah, ya, begini. Begitu. Atau begini. Tapi diterangkan oleh Syekh Abu Sakhwa ini dan Syekh Khalid Al-Muslih, yang paling utama, yang afdol ada sesuai dengan Nabi SAW, itu apa? Basahi kedua tangan, kemudian usap di atas. Kalau ini apa namanya, kaki, langsung atasnya saja usap. Sap, begitu. Ya. Ini contohnya, ini telapak kakinya, ya. Usap dua-duanya. Basahi tangan, usap atasnya saja. Sap. Hmm? Lebih baik bersamaan. Kalau satu pun tidak masalah. Ya, satu pun tidak masalah. Yang kanan pakai yang kanan, yang kiri pakai yang kiri. Seperti itu. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfala al-khuffi aula bil masyi' min a'la." Jika agama itu dengan pendapat, tentu mengusap bawah khuf ini lebih utama daripada atasnya, ya. Tentu bawahnya sini lebih utama dari atasnya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkannya atasnya gini. Sek, gitu ya. Seperti itu. Dibasahi tapi bukan ditampung airnya. Bukan begini. Nah, bukan. Itu mah dibanjur namanya, bukan diusap. Disiram, ya. Tapi hanya basahi, usap, begitu. Mau khuf, mau kaos kaki dan yang semakna dengannya, boleh seperti itu. Ya. Itu kalau mengusap khuf. Wa ammal mashu 'alal jaba'ir fa innahu yabulla yadahu wa yamassu fawqa jabirah kullaha maratan wahidah. Adapun kalau di atas perban, maka usap apa? Basahi tangan, kemudian usapkan ke atas perban tersebut satu kali saja. Walaupun anggota wudu yang disunahkan tiga kali, tetap satu kali saja. Kenapa? Kalau tiga kali dikhawatirkan nanti basah. Kalau basah maka makna mengusap di atas perban jadi tidak ada. Apalagi sampai itu kan. Sekali aja direndam, ya. Mati-mati situ. Ya, seperti itu. Nah, itu sampai di sini pembahasan kita tentang mengusap di atas khuf, perban dan penutup kepala. Pertanyaannya, apakah kopiah bisa di kiaskan kepada apa? Kepada imamah, kita lihat ilahnya. Kalau ilahnya karena apa? Karena dingin. Kalau dilepas, mungkin kepalanya sedang botak. Kalau dilepas, ya. Antum belum pernah merasakan ya botak ketika musim dingin. Saya pernah. Ya, habis apa? Habis tahalul, kemudian udaranya pulang ke Mesir sedang musim dingin. Itu subhanallah. Ya, tidur pun pakai kopiah ya. Saking dinginnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau dalam perjalanan tidak susah kan? Tinggal lepas sakui apa susahnya. Makanya kita lihat ilahnya. Kalau ilahnya karena dingin, kalau dilepas kita tidak kuat, maka boleh. Tapi kalau sepertinya karena dalam perjalanan dan itu tidak menyusahkan, maka lepas saja. Ya, wallahu a'lam. Tapi ikhwati fillah, kalau ada pertanyaan, fadhol. Ya, fadhol. Silakan. Oh, yang di belakang silakan lemparkan pertanyaannya. Ya. Itu disucikan itu misalnya kita anggota wudu semua udah disucikan, udah bersuci. Tinggal kaki ini karena tadi batal. Itu apakah ulang wudu atau kakinya aja? Dilihat jarak antaranya. Antara kita selesai wudu dengan melepasnya itu jauh atau tidak? Kalau jauh berarti harus wudu lagi. Kenapa? Karena sudah ada fasil. Sudah ada jarak. Tapi kalau dekat, masih dalam satu rangkaian, cukup cuci kaki saja, seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Saya sudah mengira akan ada pertanyaan itu. Ya, fadhal, akan. Kalau misalnya saya lagi sakit di gedung bertingkat gitu, Ustaz. Kenapa? Kalau lagi sakit di gedung bertingkat, kan, itu tembongnya itu harus ke muka dunia, atau boleh ke tanah, ke lantai, atau ke tembok, boleh ke. Di gedung bertingkat. Kan berhenti nggak ada balkonnya kan? Balkon? Nggak ada, saya merasakan. Oh, sayang, kayak penjara betul ya? Ke jendela bisa, jendela kan kelihatan ada debunya kan? Ya, insya Allah bisa seperti itu. Ya, Allah Allah. Ada lagi? Ada ke atas nggak, lihat ke belakang? Ya, aku. Dulu saya pernah diajarkan kalau saya untuk sering di jadi semua ada debu di sini. Ya. Jadi kayak gini. Jadi setiap satu bagian itu kena satu bagian ini. Itu bagaimana? Ya, silakan saja datangkan dalilnya. Kan mudah begitu. Tidak ada dalilnya tinggalkan. Kan selesai. Ya enggak? Saya juga pernah melihat yang begitu sampai begini. Begitu ya. Saya pernah menguji seperti itu kan, saya tanya mana dalilnya, kata ustaz saya, langsung saya tolak. Ya, saya ajarkan yang sebenarnya. Jadi kalau tidak ada dalil kita tolak saja. Seperti itu ya. Terus ustaz, kalau misalkan di perjalanan misalnya di bis, di kereta, apa ngambil debunya boleh di apa? Kan depan itu ada kursi ya, atau di bawah. Kalau di kereta, kereta sekarang airnya cukup, bisa buat wudu. Kalau misalkan enggak ada bis. Kalau bis, bis biasanya kan ada tempat berhenti untuk sholat. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk bertayamum di bis sebenarnya. Kalaupun seperti itu, ya mungkin ke jendela bis itu kalau dianggap ada ya, atau ke tirainya kalau dianggap ada, tapi lebih berhati-hati lagi kita sholatnya di pas perhentian itu ya, wudhunya di situ ya. Wallahu a'lam. Oh, kalau yang kedua nanti dulu ya, ini dulu. Bagaimana jika sebelum menggunakan khuf, misalnya ana memakai kaos kaki dari kain, apakah memenuhi syarat sehingga antara kulit dan khuf tersekat kaos kaki dari kain? Tidak masalah ya. Sebelum khuf pakai kaos kaki dulu enggak masalah ya. Selama khufnya adalah apa? Khufnya itu menutupi mata kaki, ya tidak ada masalah, ya Allah ana. Kemudian selanjutnya, kalau memakai kerudung, apakah mengusap anggota wudhu sama seperti ikhwan saat memakai sorban? Hal khusus hanya pakai khususnya untuk kerudung saja, ya. Adapun untuk anggota wudhu yang lain, contohnya untuk kaki kan bisa di atas kaos kaki. Untuk tangan kan tangan bisa masuk ke dalam, ya. Tidak perlu disingsingkan seperti itu, ya seperti itu. Adapun untuk apa? Untuk kerudungnya ya seperti sorban, seperti tadi itu, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas. Ada lagi? Ya. Ada kerasa dulu halus. Ada terasa ada debu atau memang temboknya kasar nih? Atau tangan tangan antum yang kasar? Ada gitu, atau debunya apa gitu? Atau emang harus dari tanah yang? Nggak mesti. Kalau sepertinya memang sulit untuk mendapatkan tanah di luar, contohnya, karena sekarang kan jarang orang punya halaman di rumah, ya. Ya boleh debu yang menempel di lantai, menempel di apa? Di tembok, terutama tembok luar. Ya, tembok luar pasti ada debunya kan. Tinggal tonggolkan apa? Nonggolkan tangan ke jendela dari itu, plak gitu. Kan tidak mesti begini. Bentuknya boleh juga ke samping, kalau memang di samping, ya, seperti itu. Tapi jangan kemudian berkelanjutan seperti Spider-Man, ya. Ya. Wallahu a'lam. Sangat boleh juga demo ini di acara tayang yang lebih kurang. Oh. Ada dua cara. Pertama, yang tadi pertama, yang kedua tadi kedua. Nunggu kan? Baik, caranya pertama adalah tepukan begini. Boleh ditiup dulu, boleh tidak. Kalau terasa sangat banyak, tiup dulu sedikit. Kalau memang tidak terasa banyak, langsung saja usap, ya, muka. Mulai dari sini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Tidak perlu sela-sela jenggotnya. Ya. Terus langsung ini usap, terus usap. Selesai. Ya, kanan dulu, terus kiri. Tidak perlu sela-sela jarinya, hanya usap ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tepuk. Kalau terasa banyak, tiup dulu, tidak pun tidak, langsung tangan, terus muka, selesai. Ya, seperti itu. Itu dua caranya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Foto? Ya, foto? Maksudnya terasa bagaimana ya? Kan ada debu yang kita lihat, oh ini berdebu, jelas kelihatan berdebu gitu saat tembok ini kan kita nggak yakin ada debu. Lebih baik demikian, yang kita yakin kelihatan ada debunya ketika digigitkan, puk gitu, apa kelihatan bekas telapak tangan kita, gitu ya. Lebih baik seperti itu, karena kalau sepertinya ruangan yang kedap ber AC itu, debunya dari mana datangnya? Tayamum kan bukan di musola tapi di kamar mandi. Iya, kayak jadi kamar mandi. Ah, mana ada pesawat ngerek kamar mandinya? Kata sih. Seumur-umur saya naik pesawat ada kamar mandinya semua dan enggak pernah macet airnya. Ya. Enggak ada pesawat kata. Apalagi kalau cuma sekedar Indonesia, itu kan perjalanan cuma 2 jam. Paling lama 4 jam. Itu masih kita kejar kita sholat di tempat, ya. Kalau yang perjalanan jauh seperti saya ke Mesir itu sekitar 10 jam atau 11 jam itu lengkap itunya, kamar mandinya bisa kamar mandi apa namanya WC-nya bisa buat berwudu, ya. Jadi kalau pesawat itu, kalau di pesawat sebenarnya tidak ada apa, tidak ada alasan untuk bertayamum di pesawat itu karena air ada, dan ketika tidak ada air pun kita bisa nunggu sampai landing, sampai mendarat, kita sholat di bandara. Ya, karena tertinggal. Ya, antum kan musafir. bisa dijamak. Nah, apalagi alasannya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, kalau tadi kan caranya debunya harus debu yang suci. Nah, debu yang enggak suci itu yang kayak gimana? Nah, itu pertanyaan bagus. Ya. Debu yang sudah suci atau contohnya debu di kandang. Ya, dari kandang atau debu yang ada di kamar mandi, itu kemungkinan sudah terkontaminasi. Tapi secara umum namanya debu dan tanah ada suci dan mensucikan. Makanya kalau sepertinya ada akhwat gitu ya, pakai baju sampai menyapu tanah kemudian sholat, ih kotor. Betul kotor tapi tidak najis. Kenapa? Karena yang dia sapu adalah debu yang suci. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya. Tadi lewat kayak batas waktunya itu dimulai dari hadas atau dimulai dari memakai. Oh iya. Batas waktunya itu dimulai dari memakai. Bukan dari mengusap. Ya, dari memakainya. Kapan dia memakai? Nah, di situ pula kita selesai. Contoh memakainya adalah ketika waktu subuh, maka subuh depan sudah selesai harus dicuci dulu pakai lagi. Ya. Itu yang lebih afdol. Karena pada zaman Nabi kan tidak ada jam. Ya. Kita dia mengatakan dari jam 5 sampai jam 5 tidak bisa, ya. Tapi kita lihat dari waktu sholatnya. Itu lebih afdol. Wallahu a'lam. Ya, motor. Lebih baik untuk termasuk telapak tangan ya, karena kan kita untuk mengusap semuanya. Karena apa namanya? Karena dalilnya pun seperti itu. Tepuk semuanya, bukan tepuk sebagian. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Hah? Masalah jawabnya itu. Hah? Jadi kan ada yang berpendapat misalnya kaos kakinya itu harus buat bisa dipakai untuk jalan 1 atau 3 mili gitu, Ustaz. Ini sehingga di kesimpulannya itu kaos kaki yang dipakai orang-orang Indonesia ini sebenarnya katanya agak memenuhi sebagai syarat untuk itu, Ustaz. Bisa dipakai jalan 1 sampai 3 mil. Kalau kita melihat khuf yang sekarang pun tidak bisa kuat pakai untuk satu jantik atau tiga mil ya, khuf yang sekarang pasti bolong. Ya, saya kan ya jangan kan khuf yang dibuat di Indonesia, khuf di yang dibuat di Mesir pun tidak akan kuat pakai jalan sampai tiga mil ya, pasti bolong. Karena apa? Tipis, tidak pakai sol bawahnya, jalan di aspal lagi. Jadi apa namanya? Itu boleh satu pendapat seperti itu. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang ini, bahwasanya selama tidak terlihat kulit, artinya tidak bolong-bolong ya, dan juga tidak transparan dan juga menutup anggota wudu, maka itu adalah bisa dimasukkan ke dalam khuf. Wallahu a'lam. Ya. Apakah mengusap itu harus disyaratkan dalam kondisi mukim di sini umum. Mukim sepertinya saya memang orang sini, KTP sini, lahir di sini. Itu termasuk. Ya. Termasuk. Contohnya mukim tapi mungkin saya sedang kalau dulu ya, sedang di kampus. Ya di kampus. Kemudian kalau sepertinya apa namanya? Kalau melepas kaos kaki itu agak susah. Contoh seperti itu. Ya, mukimnya adalah mukim asli situ atau dia perantau, itu tidak ada batasan. Jadi sesuatu yang mutlak ya kita kembalikan pada mutlaknya lagi. Ya. Jadi kalau tidak ada hajat untuk tidak melepas itu juga boleh. Boleh. Ya, tidak ada masalah. Seperti itu. Tidak ada hajat. Tapi kalau tidak hajat kita melepas, apalagi kalau kaos kakinya dipakai seharian gitu ya. Enggak dilepas, orang yang sujud belakang kita pingsan. Ya. Tapi ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi antum semuanya. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kesalahan itu datangnya dari saya dan setan, mohon Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum yang mendengarkan perkataan terbaik dan mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa fa'na zidna 'ilma. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.